kepergianmu setahun yang telah lalu. Hati terasa sunyi, hampa tak berarti. Tiap saat ku nantikan surat darimu, oh sayang. Namun yang ku harapkan tiada kunjung datang. Berita yang kau kirimkan pergi berkelana mencari kasihku yang tercinta. Oh, aku berkelana tak mengenal aku suci abadi. Oh kekasih, cinta sehidup semati. Thank you. makan nasi jagung pakai baju dari karung. Abang tak perlu bingung, cintaku tetap segunung. Biar tidur bertilam koran, tinggal di kolong jembatan. Abang janganlah bimbang, sayangku Suamiku, demi anak, kembalilah. Thank you. yang tak tersentuh mendengar si kecil menangis menghibah menyayatkan bu selalu menyiksa batinku. Sejak dalam kandungan ayahmu tinggalkan aku, katanya ke seberang sana tanpa kabar dan berita. Thank you. yang kini sengsara, seteping luka tersimpan di dada akibat bercinta yang berakhir derita. Merana hidupku, kecewa cintaku, siang dan malam bertemankan tangisan. Betapa diriku serasa

ini banyak perahu palsu menodai liburan baru. Awas dan ingatlah, hidup di dunia ini banyak perahu palsu menodai liburan baru. Seorang Kau